Pangkuanmu, ibu, tak pernah lelah adanya keluh untuk anakmu. Kasih sayangmu sungguh suci, bangun di pagi hari penuh rasa sayang yang kau berikan. Hingga kau meneteskan air mata. tak terbalas jasamu. Tak terbalas jatamu.